بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan kajian kita terhadap tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Az-Zukhruf ayat 43 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ. Oleh karena itu berpegang teguhlah engkau dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ingat ayat sebelumnya berbicara tentang hiburan terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan adanya perbedaan bahwa anda wahai Rasul Allah tidak sama dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka berpegang teguhlah engkau dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagimu dan untuk kaummu. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Dan engkau semuanya akan ditanya. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. Tanyakan kepada orang yang kami telah utus sebelummu dari utusan-utusan kami. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah menjadikan selain ar-Rahman, selain Allah, Tuhan-Tuhan yang dipersembahkan oleh mereka atau yang disembah oleh mereka. Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi. Dan sungguh kami telah mengutus Nabiullah Musa. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami kepada Fir'aun dan kepada rakyatnya Fir'aun. Faqala, kemudian Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, inni rasulu rabbil alamin. Sesungguhnya aku adalah utusan Rabbnya alam ini. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhhakun. Maka di saat dia Nabi Musa datang membawa tanda-tanda kebesaran kami, ternyata mereka dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran itu yadhhakun, mereka menertawakan. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma anta fastamsik billadhi uhiya ilaika fi'lan wattisafan bima ya'muru bittisafi bihi wa da'watin ilaihi wa hirsan 'ala tanfidhihi binafsika wa fi ghairika innaka 'ala siratin mustaqim. Adapun engkau wahai Rasul Allah, berpeganglah dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Fi'lan, berpegang dengan perbuatan. Jangan perbuatan menyelisihi apa yang telah diwahyukan kepada engkau. Berpegang teguhlah dengannya, satu dengan perbuatan bukti nyata bahwa engkau orang yang benar-benar berpegang dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dua, wattisafan, wujud berpegang teguhnya engkau itu adalah menjadi sifat bagi dirimu apa yang diwahyukan oleh Allah. Bima ya'muru bittisafi bihi wa da'watin ilaih, apa yang dia Allah telah memerintahkan untuk engkau bersifat dengannya, mengajak kepadanya, dan semangat untuk membuktikan dalam amal nyata pada dirimu dan pada selain dirimu. Barakallahu fikum. Artinya bahwa apa yang telah lewat, yang menjadi kabar gembira bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bisa furqan, pembeda dan pemisah itu terus ada di dalam hidup apabila berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan. Jikalau engkau lakukan hal itu, maka sungguh engkau telah berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah musilin ilallah wa ila dari karamatihi. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jalan yang akan menyampaikan kepada negeri kemuliaannya, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jalan ini menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan kepada surganya, berarti wa hadza mimma yujibu alayka ziyadat tamassuki bihi wal ihtida. Ini berkonsekuensi menuntut agar engkau tambah lagi di dalam berpegang terhadapnya, memegangi apa yang telah diwahyukan, dan juga menambah petunjuk pada dirimu. Idza alimta annahu haqqun wa adlun wa sidqun, jika engkau telah mengetahui bahwa itu adalah sumber kebenaran, bahwa itu adalah keadilan, bahwa itu adalah kejujuran. Takunu banian ala aslin asilin. Maka sungguh engkau telah membangun dasar-dasar hidup itu di atas pondasi yang kokoh, aslin asil. Engkau telah membangun dirimu di atas dasar yang kokoh. Artinya, istiqomahlah engkau di atas dasar yang kokoh ini, yang menjadi jurang pembeda dan pemisah. Atas dasar itulah Allah Azza wa Jalla menghibur engkau. Engkau tidak akan sama. Barakallahu fikum. Idza bana ghairuka 'ala syukuki wal awham wadh-dhulmi wajhur. Apabila selain engkau telah membangun hidupnya di atas keraguan-raguan, kebimbangan, membangun di atas kezaliman dan di atas dosa, kesalahan-kesalahan. Termasuk apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelumnya, bahwa Anda akan selalu mendapatkan penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama engkau berpegang teguh dengan apa yang diwahyukan. Sementara tentu orang yang tidak berpegang teguh dengan wahyu, ia membangun hidupnya di atas keraguan, membangun hidupnya di atas kebimbangan, berikut membangun hidupnya di atas kezaliman dan penyimpangan-penyimpangan. Kata beliau, wa innahu hai hadzal Qur'an al-karimu la dzikrun laka wa liqaumika. Sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia ini adalah sebuah peringatan bagi engkau dan buat kaum engkau. Fakhrun lakum wa manqabatun jalilatun. Ini adalah sebuah kebanggaan buat kalian dan sebuah kedudukan yang tinggi. Wa ni'matun la yuqadiru qadruha. Sebuah nikmat yang tidak bisa dikadar ukurannya. Tidak bisa, barakallahu fikum. Wa la yu'rafu wasfuha. Dan tidak bisa disifati, diketahui sifatnya. Karena saking mulianya, saking besarnya. Wa yudzakkirukum aidan ma fihi minal khairid dunyawi wal ukhrawi. Dan dia Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kalian apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, kebaikan untuk urusan dunia dan kebaikan untuk urusan akhirat. Dari sini barakallahu fikum, kita diberitahukan bahwa apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an akan bisa memperbaiki duniawinya seseorang dan akhiratnya seseorang. Barakallahu fikum. Mafhumnya, tidak akan diharapkan kebaikannya di dunia ini seseorang yang keluar dari bimbingan Al-Quran. Tidak akan diharapkan kebaikannya. Bagaimana kita mau mengharapkan kebaikan orang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah? Tidak mau berpegang dengannya, barakallahu fikum. Untuk dirinya saja, tidak pernah akan ada kebaikan di saat dia meninggalkan bimbingan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia akan bisa menitipkan kebaikan buat orang lain? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, ini adalah catatan yang sangat penting. Bahwa kebaikan yang kita berupaya untuk mendulangnya di dunia ini ada dalam bimbingan Al-Quran. Apa yang kita harapkan kebaikan di akhirat kelak sudah ada rangkumannya di dalam Al-Quran. Umar. Ada barakallahu fikum rangkumannya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu sekali lagi, dari sini kan sebuah hiburan buat kita. Di saat kita ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla jalan kebaikan hidup, ternyata melalui ilmu agama, berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang sunnah Nabi SAW. Kalau kita mau jujur di dalam hidup ini, kita sudah sesungguhnya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Mungkin kemarin kita bisa menggenggam dunia sebulan sekian juta hitungannya, tetapi tidak ada kebaikan yang kita dapatkan di belakang ini. Kenapa? Karena kita pakai dan pergunakan pada jalan yang bermaksiat kepada Allah. Apa yang kita bisa peroleh dari kebaikan? Tidak ada sama sekali. Begitu terus bergulir dalam hidup, dapat habis, tidak ada bekasnya. Kalau sekarang dapat menggenggam sedikit, terus terjaga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, terpelihara barakallahu fikum dengan zat yang menitipkan nikmat ini di dalam hidup, terjaga dan terpelihara. Tidak ada kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Azza wa Jalla dicabut, kita masih bisa berhusnudzan di dalam hidup. Nikmat dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih berbaik sangka kepada Allah bahwa di belakang ini semua ada hikmah yang dititipkan oleh Allah buat saya. Kita bisa berhusnudzan barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka disinilah letaknya nikmat yang harus kita jaga. Kita berada di majlis ilmu, selalu barakallahu fikum mengamalkan apa yang kita ketahui dalam hidup, itu kita sudah mengukir kebaikan yang besar di kehidupan kita ini. Kita jadikan sebagai modal. Belum tentu ujian yang akan datang menghadapi kita atau datang ke kita, kita akan bisa menghadapinya dengan tanpa ada modal ini. Karena sangat berbahaya barakallahu fikum. Sekarang antum semuanya, kita berada di lingkungan ilmu, begitu setiap hari, setiap saat, kan sering oleng. Dengan kemajuan media sosial barakallahu fikum, sering oleng hidup kita. Yang dulu seorang selalu menjaga barakallahu fikum, ya anaknya ini itu, sekarang dengan kemajuan media sosial lain, sebentar duduk bersama media sosial. Sebentar duduk bersama media sosial. Banyak terlalaikan barakallahu fikum. Jadi olam. Kita rahimani wa rahimakumullah. Oling kita. Tergoyangkan. Semuanya ini barakallahu fikum membutuhkan kesabaran yang sangat dalam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang maaf-maaf saja. Seseorang beralasan lewat media sosial ingin mendalami ilmu, mempelajari ilmu. Mungkin anaknya datang salam, tidak dipedulikan. Anaknya begini, sudah dicuekin. Bentar lagi. Umi sedang ini. Terjadi barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kondisi kebaikan yang Allah telah berikan untuk kita semangat menimba ilmu agama barakallahu fikum, kita harus jaga. Disinilah kebaikan hidup kita yang sudah kita memetiknya mulai dari awal kita mengenal hidayah ini. Berapa banyak kemaksiatan yang kita sanggup untuk meninggalkannya. Kalau tergolong itu berat-berat. Maksiat itu barakallahu fikum. Tapi kita mampu meninggalkannya karena Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu adalah kebaikan di dalam hidup? Yang kita dapatkan setelah hidayah ini rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus jaga. Terus menjaga, menjaga. Walaupun mungkin oleng kapal kita, coba kita terus pertahankan. Pertahankan barakallahu fikum. Karena memang begitulah ujian hidup. Kita mau nafikan? Tidak mungkin. tidak mungkin akan terus bergulir demikian barakallahu fikum. Iya. Betapa sering kejadian, maaf-maaf saja, bukan cuma di pondok kita. Di pondok Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan penjagaan ketat barakallahu fikum, bocor juga. Karena kemajuan media sosial rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita bersama-sama menjaga kondisi yang kita terus belajar, belajar, belajar, jatuh kita bangkit, jatuh kita bangun, terus barakallahu fikum. Bangkitnya kita, bangunnya kita, sadarnya kita, ini adalah kondisi kebaikan di dalam hidup yang harus kita jaga, ma'asyiral ikhwah. Tentu kita terus membantu dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kita bantu dengan doa yang selalu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kata beliau di dalam Al-Qur'an, wa yahuthukum alaihi, dan Allah mendorong kalian di atasnya, wa yudzakkirukum asy-syarra, dan Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla melalui Al-Qur'an telah memperingatkan kepada kalian kejelekan, wa yurahibukum anhu, dan menanamkan rasa takut kepada kalian, anhu anisyar, dari kejelekan tersebut. Wasaufa tus'alun anhu, dan kalian akan ditanya tentangnya. Hal kumtum bihi fartafa'tum wantafa'tum am lam takumu bihi. Apakah dengan peringatan Allah di dalam Al-Quran itu kalian tampil, bangkit, berdiri, bangun, sehingga kalian fartafa'tum, kalian menjadi orang yang terangkat posisinya, dan kalian menjadi orang yang bisa mengambil manfaat, atau kalian tidak mau bangun dengan Al-Quran tersebut. Fayakunu hujjatan alaikum wa kufram minkum bihadhihi ni'mah. Kalau kalian tidak mau bangun, tidak mau bangkit dengan peringatan Allah, maka akan menjadi hujjah penggugat kalian, dan sebagai kufran, bentuk kekufuran dari kalian terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi alhamdulillah, kita diberikan kelapangan dada oleh Allah Azza wa Jalla untuk menerima peringatan-peringatannya yang terdapat di dalam Al-Quran. Disinilah kebaikan hidup. Disinilah barakallahu fikum kemuliaan hidup. Jangan menganggap bahwa orang yang bisa meraup dunia sebanyak-banyaknya kemudian menjadi orang yang berbahagia, jawabannya tidak. Jangan menyangka orang yang mampu mendatangkan di pondok pesantrennya, ya, orang-orang kaya, berduit, berjabatan, ya, punya jabatan, punya posisi di dunia sebagai bentuk kebahagiaan engkau. Tidak. Tidak barakallahu fikum. Kita sudah mendengar apa yang disebutkan oleh a'immatus sunnah, bahwa kebahagiaan itu idza utiya syakara, apabila diberi dia selalu bersyukur, wa idza betulia sabara, dan apabila dia diuji dia selalu bersabar, wa idza adnaba istaghfara, apabila dia terjatuh di dalam dosa dia selalu meminta ampun kepada Allah. Tiga hal ini menjadi tanda kebahagiaan pada diri seseorang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum, beliau menyebutkan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahman alihatan yu'badun. Allah Azza wa Jalla tambah lagi terhadap mereka-mereka yang kufur dan musyrik kepada Allah. Tanya kata Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan, siapa yang telah kami utus sebelum engkau dari rasul-rasul kami? Tanyakan, apakah kami telah menjadikan selain Ar-Rahman sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka, sehingga ada pegangan bagi kaum musyrikin? Lu, kami mengikuti ajarannya Rasul sebelum anda. Apa begitu? Hatta yakuna lil musyrikin naw'u hujjatin, sehingga ada hujah bagi kaum musyrik. Coba tanya. Mungkin ada Rasul yang diutus kemudian disuruh menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, sebagai hujahnya orang musyrik. Yattabi'una fiha ahadan minar rusul, yang mereka mengikuti pada ibadah kepada selain Allah itu seorang pun dari para utusan. Coba tanya. Fa innaka law sa'altahum wastakhbarta an ahwalihim lam tajid ahadan minhum yad'u ila ittikhadhi ilahin akhar ma'allah. Jika anda bertanya kepada mereka dan engkau mencari informasi tentang kondisi-kondisi mereka, keadaan mereka, maka engkau wahai Rasulullah tidak menjumpai seorang pun dari utusan-utusan itu mengajak untuk menjadikan Tuhan selain Allah, Tuhan yang lain bersama Allah Azza wa Jalla. Wa anna kullar rusuli min awwalihim ila akhirihim yad'uuhum ila ibadatillah wahdahu la syarika lahu. Bahkan setiap rasul dari awal sampai terakhir mereka semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Qala ta'ala, Allahu 'azza wa jalla berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut-tagut. Wa kullu rasulin ba'athahu Allah yaqulu liqaumihi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Fadalla hadha annal musyrikin laysa lahum mustanadun fi syirkihim la min aqlin sahih wala naqlin anir rusuli. Kata beliau, setiap rasul yang diutus oleh Allah berucap kepada kaumnya, "U'budullah, sembahlah oleh kalian Allah." Kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini intisari dakwahnya para nabi dan rasul. Ini langkah dan jalan untuk melakukan perbaikan dari segala bentuk kerusakan hidup di dunia ini. Ini adalah jalan untuk mendongkrak kemuliaan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dakwah ini merupakan bendera kemerdekaan bagi siapapun yang hidup di muka bumi ini. Karena perbudakan itu ada pada bentuk penghambaan hamba kepada hamba. Barakallahu fikum. Maka dakwahnya para nabi dan rasul adalah memerdekakan penghambaan hamba kepada hamba menuju penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka inti sari kebaikan inilah yang harus menjadi tujuan kita pertama di dalam hidup. Sehingga para ulama menyebutkan, kita memulai hidup ini dengan inti dakwahnya para nabi dan rasul. Kedua, menjalankan roda hidup ini di atas inti bimbingan para nabi dan rasul, yaitu tauhidullah, dan yang ketiga berupaya untuk menutup hidup ini di atas inti sari dakwah para nabi dan rasul, tauhidullah. Semuanya ini butuh perjuangan yang besar, sebagaimana perjuangan para nabi dan rasul, artinya butuh pengorbanan yang besar. Barakallahu fikum. Ini semua kata beliau menunjukkan bahwa kaum musyrikin itu tidak memiliki landasan, tidak memiliki dasar, tidak memiliki sandaran dalam kesyirikan mereka. Tidak ada akal yang sehat sebagai landasan, apalagi penukilan dari para rasul. Secara akal saja bertentangan 100% dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Ke masuk akal, dia sendiri yang memahat batunya. Ya, sudah lelah berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dia yang memahatnya, tiba-tiba menjadi sesembahan selain Allah. Loh, secara akal manusia ini tidak bisa diterima. Semestinya mereka itu, kalau boleh loh, mereka itu harus tunduk kepada manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang termulia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Kok sebaliknya? Bebatuan, pohon, maaf-maaf. Iya, para dukun dan para normal. Aneh-aneh sekali. Orang yang taat beribadah di masjid harus mengundi nasibnya datang ke dukun, terkadang yang tidak pernah disentuh oleh air wudu untuk sholat. Aneh bin ajaib. Akal siapa? Barakallahu fikum. Kalau sekiranya para dukun-dukun, para normal itu tahu nasibnya, tahu terkait dengan nasib, mungkin dia akan bisa, barakallahu fikum, melakukan perubahan terhadap nasibnya pertama kali. Tapi begitulah, barakallahu fikum, kesyirikan. 100%, 180 derajat bertentangan dengan hukum akal yang sehat. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, barakallahu fikum, ini adalah pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup kita. Di saat kita mengetahui bahwa inti kebaikan yang dititipkan oleh Allah di dalam Al-Quran ada pada perintah yang paling tinggi, yaitu bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan inti kejahatan yang paling besar di dalam hidup ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ilmunya ada dalam genggaman kita dan kita sedang mempraktikkannya, yaitu menjadikan diri bertauhid, mengajak saudara-saudari kita bertauhid, dan juga membentengi diri dan saudara-saudari kita dari beragam kesyirikan, kebid'ahan, dan dosa-dosa maksiat lainnya. Semoga keberadaan barakallahu fikum pondok pesantren yang sederhana ini bisa membantu kita semuanya, tentu ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, kemudian upaya yang dilakukan oleh segenap asatidah, segenap ikhwah untuk saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong, barakallahu fikum, mewujudkan lingkungan yang baik. Semoga Allah memberkahi semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.